Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Baghawi, alimun min ulama'i ahli sunnah min syurrah al-hadith. Nah, generasinya generasi pensyarah. Karena sejarah penulisan hadis diawali dengan pengumpulan. Maka kitab-kitab mereka di awal-awal hanya kumpulan. Maka nama kitabnya apa? Jami'. Jami' kada, jami' kada, jami' kada. Atau muwatta' sebagai prinsip dasar pijakan. Muwatta', muwatta', muwatta'. Baik. Generasi berikutnya menyusun berdasarkan sanadnya dari sahabat siapa. Maka muncul musnad. Ternyata ketika mau mencari bahan fikih, toharoh, loncat-loncat. Di sahabat ini ada, di sahabat bulan ada. Maka kerepotan. Muncullah generasi para ulama yang menyusun berdasarkan fikih. Kitabul iman, kitabul toharoh, kitabul sholah. Ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Sunan, Abu Dawud. Generasi berikutnya, ini masih tercampur. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Dipilah-pilah. Maka muncullah kitab-kitab sahih. Walaupun yang terkenal sahih Bukhari dan sahih Muslim, tapi sesungguhnya banyak kitab-kitab sahih yang lain. Ada sahih Ibn Khuzaimah, ada sahih Ibn Hibban. Setelah itu ada Mustadrak. Hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari Muslim. Imam Hakim menulis kitab Al-Mustadrak. Menambahkan dari sahih Bukhari Muslim, sahih-sahih yang lain. Ternyata beliau rahimahullah tasahul kurang teliti sehingga masih ada yang dianggap sahih padahal dhaif. Diperiksa ulang oleh Adz-Dzahabi. Maka kalau dikatakan sahahul hakim, biasanya diikuti wawafaqahu Adz-Dzahabi dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Generasi berikutnya, ini masya Allah hadis sudah disusun rapi, sudah dipilah berdasarkan fikih, sudah dipilah mana sahih mana dhaif, tapi perlu penjelasan, perlu syarah. Muncullah para syurah, di antaranya Imam Al-Baghawi. Beliau menjelaskan apa makna arraf di dalam hadis-hadis tadi. Qala rahimahullah al-arraf alladhi yad'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhalah wa nahwi dhalik. Arraf adalah yang mengaku-ngaku tahu segala perkara bimuqaddimatin dengan muqaddimah-muqaddimah. Atau dengan tanda-tanda. Oh, kalau begitu begini, kalau begini begitu, pakai mukaddimah-mukaddimah. Yang kadang mukaddimahnya tidak berkait. Enggak ada hubungan sabab wal musabbabat. Berbeda dengan polisi. Polisi juga bisa mengetahui siapa pencurinya dengan apa? Dengan mukaddimat. Tapi mukaddimatnya berkait dengan sebab dan musabbabat. Kamu hilangnya di mana? Di kelas, Pak. Kamu simpan barang itu sejak jam berapa? Dari pagi sudah di situ. Masih ada pagi? Masih. Berarti dari pagi sampai sekarang ini, barang itu hilangnya kapan kamu tidak tahu. Tidak tahu. Yang ada di ruangan itu siapa saja? Pulang. Yang datang ke situ siapa saja? Pulang. Kemudian dipanggil orang-orang itu. Satu-satu ditanya. Kamu lihat atau tidak lihat? Saya tidak lihat. Berarti saat itu sudah hilang. Kamu datang jam berapa? Jam sekian. Oh, ketahuan. Kamu pencuri. Arof bukan? Hah? Coba lihat definisinya. Yadda'i ma'rifatul umur, mengaku tahu segala perkara dengan mukaddimah-mukaddimah. Yastadillu biha 'alal masruq, yang menunjukkan siapa atau mana masruqnya, barang yang dicuri ada di mana. Wa makanid dhalah, dan tempat barang hilangnya ada di mana. Berarti polisi intel ini arraf. Tidak. Mengapa? Karena apa yang mereka tanyakan berkait dengan asbab wal musabbabat. Berkait dengan sebab dan musabbab. Itu wajar. Tetapi mukaddimah yang dimaksud oleh Al-Baghawi, yang biasanya para arraf mempertanyakan, itu justru tidak berkait. Kamu kehilangan barang? Iya. Kamu namanya siapa? Fulan. Berarti pertama hurufnya F. Barang hilangnya apa? Emas. Oh, berarti hurufnya E. F dan E. Kamu lahir di mana? Ya di sini, di Cirebon. Oh, berarti C. C itu kalau dihitung angka 17. Kalau A, B, C, 3, 17. E, angkanya berapa? Berarti kalau gitu barang hilangmu ada di kota yang hurufnya awalnya B. Kamu kemana saja waktu itu? Saya kesini. Oh, berarti Bandung. Barangmu ada di Bandung. Lu apa kaitannya dengan huruf-huruf tadi? Ini arraf namanya. Ini namanya arraf. Gak ada hubungannya antara di mana barang hilangnya dan di mana apa angka-angka tadi dan huruf-huruf tadi. Gak ada kaitannya sama sekali. Fahadihi barakallahu fikum muqaddimat arraf. Bahkan lebih aneh lagi. Coba kamu ambil sisa dari barang hilang. Lu hilangnya semuanya, enggak sisa. Kamu taruh di atas meja kan? Iya. Taplak mejanya di sini. Terus di taplak mejanya ditiup-tiup, buah. Abrakadabra. Bim-bim salabim. Terus kumat kamit membaca mantra. Oh, barangmu ada di sini. Emang spraynya bisa ditanya, taplak mejanya bisa ditanya, di mana barang yang ada di atasmu kemarin? Ini enggak ada kaitannya sama sekali. Fahada huwal arraf, itulah arraf yang di sini di Indonesia biasa dikenal dengan orang pintar padahal bodoh. Iya kan? Orang pintar disebutnya. Oh, kita datang saja ke orang pintar. Pintar apanya? Bodoh. Masa taplak meja ditanya? Masa mau mencari barang tanya umur? Tanya angka, beda dengan polisi tadi yang agak cerdas. Nanyanya yang berkait, hilangnya di mana, di situ ada siapa, jam berapa hilang, jam berapa tidak, di antara waktu tersebut siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar. bisa ketemu. Karena mengarah. Tetapi ini orang yang dikatakan orang pintar tadi, ternyata laisa bipintar. Laisa lahu ilmun wala syai'. Walaisa lahu ma'rifah. Yusama arraf. Walaisa lahu ma'rifah. Namanya arraf dari kata ma'rifah. Padahal sama sekali tidak punya ma'rifatul ilm al-badda. Sama sekali. Waqila. Dikatakan pula. Arraf huwal kahin. Arraf nama lain dari dukun. Wal kahin, sedangkan kahin, dukun adalah walladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Dialah yang mengkhabarkan perkara-perkara gaib yang akan terjadi. Mustaqbal di masa mendatang. Kamu akan menjadi kaya. Kamu akan berjodoh dengan fulanah dari turunan fulaniyah, dari daerah fulani, namanya berinisial A. Perempuan A banyak sekali. Atikah, Azizah, Halimah, Halwas, segala macam. Pinter dia, tidak nyebut namanya, sebut A. Itu terlalu banyak nama A. Waqila alladhi yukhbir amma fid dhamir. Demikian pula kadang-kadang kahin disebut orang yang bisa menebak apa yang di dalam batin. Yang bisa menebak apa yang di dalam batin. Dhamir adalah apa yang dalam dada ini. Hati. Fil qalbi. Fil dhamiri. Wa qala Abu al-Abbas. Abu al-Abbas kunyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Abu al-Abbas, al-arrafu ismun lil kahin wal munajjim war rammal wa nahwihim. Arraf adalah nama lain dari kahin, dukun, munajjim, ahli nujum, warramal, tukang ramal. Ramal, tukang ramal. Munajim, ahli nujum. Kahin, dukun. Yang sudah kita terangkan satu persatu, bahwa masing-masing memiliki mukaddimat. Mukaddimat yang la tata'allak bisyai'in minal mughayyabat. Mukaddimat yang tidak berkait dengan hal-hal gaib sama sekali. Kalau kahin dengan mantra-mantra, dengan meniup-niup seperti tukang sihir. Wal munajjim dengan melihat bintang-bintang. Najm. Lahirnya bintang apa? Lahirnya bintang apa? Oh, kalau gitu barangmu di Jakarta. Barang hilang dengan bintang itu apa urusannya? Apa kaitannya? La alaqa biha. Enggak ada hubungan sama sekali. Warramal dengan kerikil-kerikil, dengan ramal. Kerikil dipindahkan ke sana, dipindahkan ke sini, dikumpulkan ke sana, dikumpulkan ke sini, kemudian menebak. Kemudian menggaris-garis di tanah dengan garis-garis pakai tongkat. Kemudian, oh kalau gitu barang hilangmu ada di sini. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadat turuqi. Yaitu dari kalangan orang-orang yang berbicara untuk mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara tersebut. Perhatikan barakallahu fikum. Dari perbedaan sekian nama. Arraf. Kahin. Munajjim. Apa lagi? Ramal. Ini barakallahu fikum. Berbeda-beda caranya. Dikatakan bihadhihi turuqi, dengan sekian macam cara, yang ramal dengan kerikil, yang munajim dengan bintang-bintang, yang kahin dengan perdukunan, yang arraf dengan berbagai macam mukaddimah-mukaddimah. Intinya sama. Bahwa iddi'a mengaku-ngaku ilmu al-mughayyabat, mengaku-ngaku tahu yang gaib, mengaku-ngaku tahu segala sesuatu yang gaib maupun yang tidak gaib. Yang gaib itu barakallahu fikum yang belum terjadi. Itu gaib. Nanti saya jodohnya siapa? Nanti saya pegang, nanti saya bagaimana keadaannya? Kaya atau miskin? Nanti saya masa-masa mendatang. Ini mughayyabat. Sedangkan perkara barang hilang di mana? Gaib bukan? Kenapa tidak gaib? Sudah terjadi dan sudah dilihat oleh beberapa makhluk. Tidak mesti manusia, bisa juga manusia. Kalau kamu katakan sekarang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamulah, orang aja. Ada satu orang punya teman. Kamu nanti curi banyak barang pulang. Kamu simpan. Nanti saya pura-pura jadi dukunnya. Begitu orang itu nyari hilang, kamu bilang itu ada orang pintar. Tunjukkan ke temannya tadi. Masa? Iya, dia tahu segala yang gaib, katanya. Datang, wahai fulan, aku ingin begini. Setiap sesuatu jawaban harus ada mahar. Tidak bilang uang, harus ada mahar. Mahar itu adalah untuk timbal balik dari jawaban yang saya jawab. Apa yang mau kamu tanyakan dan apa maharnya? Bayar, bayar. Saya kasih mahar 10.000. Baik, apa pertanyaannya? Oh, barang saya hilang. Di mana? Ada di tempat ini. Di tempat ini? Iya. Di mana tempatnya? Mahar. Di 10.000 lagi. Di suatu kelas. Di kelas yang mana? 10.000 lagi. Kelas. Udah 10.000 nih. Udah 30.000. Masih jawabannya kelas yang paling ujung. Ujung kanan atau ujung kiri? 10.000. Mahar. Kasih mahar lagi. Ujung kanan. Ambil ujung kanan, cari, belum ketemu. Enggak ketemu, ada. Ya di mana di kelas itu kan kelas banyak, di tempatnya luas sini. Mahar. Kasih mahar lagi 10.000, 50.000 sudah. Di atas sebuah benda yang terbentuk dari kayu. Kursi dari kayu. Meja dari kayu, lemari dari kayu. Yang mana? 10.000 lagi. Di atas yang paling besar. Lari kan berarti. Aduh, benar orang pintar. Padahal sudah habis 60.000 dia. Barangnya harganya cuma 20.000. Ini barakallahu fikum. Gaib atau tidak gaib? Tidak gaib. Mengapa? Barang tadi yang dicuri ada di atas lemari. Ada yang tahu temannya. Hanya saja kali ini temannya makhluk hidup. Bernama manusia. Berbagai macam dukun-dukun biasanya temannya bukan manusia, jin. Jin itulah yang membisikkan kepada para pencuri, karena sama-sama setan. Ambil aja, ambil aja. Setelah diambil, pemiliknya ketakutan, hilang barang saya, itu barang mahal. Tanya sama orang pintar. Orang pintarnya punya setan, punya jin. Baca mantra segala macam, bikin sesajen, di manakah? Langsung membisikkan. Si Firza masih pulang. Dari mana kamu tahu? Teman saya yang goda dia. Kan gitu. Gaib gak itu? Itu gak gaib. Jadi kalau dia bisa tahu, kok hebatnya? Ya hebat dikasih tahu. Yang tadi juga sama kan, penipu yang awal. Dikasih tahu sama temannya yang nyurinya. Ini juga sama, dikasih tahu sama setannya. Itu tidak gaib. Tapi kalau belum terjadi, Setan pun tidak tahu, jin tidak tahu, manusia tidak tahu, semua tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Maka ini iddia ilman ghaibi. Ma'rifat al-umur. Berarti apa itu yang menyamakan semua ini? Arraf, kahin, munajjim, ramal. Iddia ilmal mughayyabat wa ma'rifat al-umur bi muqaddimatin. Muqaddimannya bisa ini, bisa ramal, bisa bintang, bisa segala macam cara-cara. Dan itu barakallahu fikum matannya. Ini ucapan musannif rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid. Kita masuk ke dalam syarahnya. Disebutkan pertama Al-Baghawi bi fathataini, dengan dua fathah, ba dan gha. Baghawi, bukan Baghwi tapi Baghawi. Wa huwa Al-Husain ibn Mas'ud ibn Al-Farra Asy-Syafi'i. Dia adalah Husain bin Mas'ud ibn Al-Farra Asy-Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Sahib at-tasannif, sahib at-tasannif, pemilik kitab-kitab. Wa alimu ahli Khurasan, beliau ulamanya penduduk Khurasan. Kana thiqatan faqihan zahidan, beliau adalah seorang yang thiqah terpercaya, faqih, alim bil fiqh dan zuhud. Mata fi Syawal sanata 10 wa 500. Meninggal pada bulan Syawal tahun 516 Hijriah. Qauluhu, ucapan Al-Baghawi rahimahullah, al-arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur, zahiruhu, tampak secara zahirnya, annal arraf alladhi yukhbir anil waqi'. Arraf adalah yang mengkhabarkan apa yang terjadi. Kal masruq, kal masruqah, atau kasariqah, seperti pencurian. Wasariquha, siapa pencurinya? Wadhallah, barang hilang. Wa makanuha, di mana tempatnya? Qala Syekhul Islam rahimahullah, innal arraf ismun lil kahini wal munajjimi war ramal wa nahwihim. Kal hazir alladhi yad'i ilmal ghaib, seperti hazir yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Au yad'i al-kashaf, atau mengaku-ngaku bisa mendapatkan atau bisa menyingkapkan tabir-tabir ghaib. Kashaf adalah menyingkap tabir-tabir ghaib. Dan istilah ini dipakai sampai sekarang di kalangan kaum sufi. Kata mereka, orang kalau berzikir dengan cara mereka, istilah mereka tirakatan, dengan zikir-zikir bid'ah, dengan cara-cara bid'ah, meningkat dari awalnya dia hanya tingkatan syariah. Awalnya tingkatan syariah, meningkat jadi ma'rifah. Setelah itu meningkat lagi menjadi hakikat. Hakikat syariat, ma'rifat, hakikat. Setelah hakikat, di atasnya kasyaf. Kasyaf. Berarti kasyaf ini paling tinggi. Kalau kalian masih terikat halal haram, terikat dengan kewajiban sholat, puasa, haji dan sekitarnya, maka kamu baru tingkat syariat paling rendah menurut mereka. Menurut mereka yang sesat ini, itu tingkat bawah, tingkat syariat. Tetapi setelah dia mengolah jiwanya dengan zikir-zikir 70 ribu kali la ilaha illallah, 100 ribu kali ini, sekian sekian sekian, akan meningkat nanti suatu saat menjadi ma'rifat, mulai kenal apa hakikat din. Mulai tahu hakikatnya. Hakikat salat apa? Hakikat salat adalah aqimish salata lidzikri. Dekatkan salat untuk mengingatku. Kalau sudah mengingat Allah, enggak perlu salat lagi. Karena hakikatnya hanya mengingat. Eling. Eling gusti. Ingat Allah cukup. Ngapain salat? Ini masih rendah yang masih sholat itu. Saya sudah tidak terikat sholat, sudah tidak terikat puasa. Mengapa? Karena puasa itu menahan diri dari kejelekan-kejelekan. Saya sudah. Nah ini sudah hakikat. Naik lagi dari ma'rifat, hakikat. Ketika sudah sampai tingkat hakikat, dia masih terus mengolah jiwanya dengan berbagai macam zikir-zikir. Sampai tingkat kasyaf. Kalau sudah sampai tingkat kasyaf, dia menyatu dengan Tuhan. Manunggaling Gusti Kawulo. Manunggal itu menyatu Gusti Allah denganku. Maka ketika dia berzikir, terus berzikir sampai terakhir dia katakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu pun masih diringkas lagi. Hu, hu, hu, dia, dia, dia, dia, dia. Sampai ujungnya, setelah sampai di puncaknya, siapa kamu? Saya Allah. Dari mana kamu? Dari Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Kamu ini apa? Saya Allah. Karena menyatu dengan dirinya. Ini yang bersuara itu bukan saya. Allah. Maka bangkitlah berdiri orang sejenis ini. Diaman sana. Berkata di mimbar. Dengan kalimat. Ana akhluqul ard. Wa arfa'us sama bighairi amadin. Tarawunaha. Aku yang menciptakan bumi. Aku yang menghamparkan bumi. Dan aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Kamu melihat sendiri. Ini kan kafir. Mengatakan saya yang mengangkat langit tanpa tiang. Kata hadirin sekian ribu orang. Selamat, selamat. Mabruk, mabruk. Mubarak. Kenapa mereka sambut begitu? Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan. Ucapan tadi ucapan Allah katanya. Yang terucap dari tokoh kita ini ucapan Allah. Dari mulutnya. Mengatakan aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Aku yang dan seterusnya. Mulai ngaco. Mulai aneh. Tetapi pengikutnya malah mengangkat dan menyambutnya. Engkau hebat. Engkau telah berhasil menyampai puncak yang tertinggi. Aku tahu besok apa yang terjadi. Aku tahu apa yang akan terjadi nanti di masa datang. Negeri ini akan begini, negeri ini akan begitu. Mulai katanya kasya sudah disingkapkan segala tabir ghaib. Dia bisa lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang sangat mengerikan. Mengapa sangat mengerikan? Karena sudah kufur sekufur-kufurnya malah dikasih selamat, selamat, selamat. Kayak orang yang telah berhasil dari sesuatu kehebatan. Padahal kafir mengaku dirinya Tuhan. Mengatakan dirinya Allah. Menyatakan seperti Tuhan. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Astagfirullah. Kembali kepada kita. Mereka yang yadda'il kasyaf inilah. Yang dijuluki dengan arraf. Kahin. Munajjim. Ramal dan lain-lainnya. Qala aydan wal munajjim yadkhul fi ismil arraf wa inda ba'dihim huwa fi ma'nahu. Beliau berkata juga, munajjim, ahli nujum, masuk di dalam jenis arraf. Wa inda ba'dihim, sebagian mereka berkata, arraf semakna dengan munajjim. Wa qala aydan wal munajjim yadkhul fi ismil kahin, bahwa munajjim masuk di dalam isim kahin. Wa inda al-Khattabi, dan menurut Khattabi rahimahullah, beliau juga termasuk syurahul hadis, ulama pensyarah-pensyarah hadis, wa ghairuhu minal ulama dan lainnya, wa hukiya dhalika 'anil Arab. Dihikayatkan pendapat ini dari orang-orang Arab yang mengerti perbedaan antara arraf, kahin, munajim, ramal. Di sini tadi dibahas tentang apakah munajim masuk ke arraf atau munajim masuk ke kahin atau semuanya masuk ke arraf. Sehingga gambarnya begini, arraf ada berapa macam? Kan arrafnya saya terjemahkan saja orang sok tahu. Kan arraf artinya mengaku tahu. Orang sok tahu ini ada 4 jenis atau ada 3. Satu kahin, 2 munajim, yang ketiga ramal. Ini semua orang-orang sok tahu. Yang membedakan antara satu dan lainnya hanya caranya saja. Yang munajim caranya dengan melihat bintang-bintang. Kalau bintang ini keluar berarti begini, bintang ini keluar berarti ini. Kahin dengan cara-cara perdukunan. Sedangkan ramal dengan menggaris-garis tanah. Ada lagi berapa macam jenis lagi sesungguhnya. Semuanya arraf. Yang melihat garis-garis tangan. Lihat tanganmu. Oh, berarti kamu nih nasibnya akan begini. Sama saja itu ramal, sama saja itu munajim, sama saja arraf. Ada lagi yang mengambil gambarmu, dimasukkan komputer, nanti akan ada warna hijau, biru, kuning. Oh, aura kamu merah. Berarti kamu ini hidupnya penuh kemarahan. Oh, auranya kuning. Berarti engkau banyak sakit nanti. Ini juga sama. Tebak-tebakan yang sok tahu. Berarti jenis apa? Arraf juga. Ala kulli hal. Jangan lihat caranya. Jangan lihat mukaddimah-mukaddimahnya. Tapi lihat. Kalau dia sok tahu. Yadda'il umur al-ghaibiyah. Atau yadda'il ma'rifat al-umur. Bimukaddimat. Maka itu sama. Kalau dia mengaku tahu yang gaib. Mengaku tahu barang hilang, mengaku tahu di mana ini dan sebagainya, menebak-nebak sesuatu dengan mukaddimah-mukaddimah, maka itulah yang dimaksud dengan arraf. Maka terkena hadis-hadis yang sudah kita bahas. Man ata arrafan fasa'alahu, siapa yang mendatangi arraf kemudian bertanya, maka enggak diterima salatnya 40 malam. Ada ancaman yang lebih keras lagi. Man ata kahinan. Au man ata arrafan. Fasaddaqahu. Dan dia percaya. Maka telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makin ini semua mengerikan. Tidak ada yang alimul ghaib. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu hal-hal yang ghaib. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan tentang dirinya. Alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu yang ghaib. Dan tidak menunjukkan ilmu-ilmu ghaibnya pada siapapun. Enggak pernah disingkapkan. Enggak pernah dikasyaf. Sehingga tidak ada kasyaf. Siapa yang mengaku dia kasyaf, maka dia kadzdzab. Siapa yang mengaku dirinya kasyaf, atau mengaku orang lain kasyaf, maka dia berdusta. Kembali kepada kitab. Wa 'inda akhirin, dan menurut ulama yang lain, huwa min jinsil kahin, munajim sejenis dengan dukun, wa aswa halan minhu, bahkan lebih jelek lagi, fayulhaq bihi min jihatil ma'na, maka digabungkan kepadanya karena semakna. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, al-arraf tarafun min as-sihr was-sahiru akhbath. Kata Imam Ahmad rahimahullah, arraf adalah sejenis atau bagian dari sihir. Taraf itu ujungnya. Taraf bagian ujungnya dari sihir. Arraf adalah bagian dari sihir. Wasahiru akhbas, sedangkan tukang sihir lebih jelek lagi. Mengapa dikatakan bagian dari sihir? Kalau araf bagian dari sihir, berarti semua ini bagian dari sihir. Karena sihir bukan hanya menebak yang gaib. Iya kan? Sihir lebih luas. Sihir itu apa kerjaannya? Nyantet. Apa nyantet itu? Memberikan kejelekan pada orang lain dengan sihir. Tiba-tiba ada gunting masuk ke perutnya. Tiba-tiba ada paku-paku masuk ke perutnya. Tiba-tiba dia tidak mati, tidak hidup. Terus di kasurnya dalam keadaan kejang-kejang. Kenapa ini? Disihir. Tukang sihir bukan hanya menebak yang gaib. Dia menebak gaib juga. Dia nyantet juga. Dia memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Dan juga membuat jimat-jimat. Apakah jimat kekebalan, anti peluru, anti pisau, atau membuat jimat pengasihan. Pengasihan itu membuat cinta orang lain kepada dia. Kalau dia ingin dicintai oleh si fulan, si alan, fulanah dan alanah, maka diminta jimatnya pada tukang sihir. Nanti akan diberi. Dan mereka bilang istilah di sini pelet. Kalau tadi nyantet, ini pelet. Diberikan pelet itu, tiba-tiba ngejar-ngejar terus. Pokoknya saya mau nikah sama kamu. Pokoknya saya ngejar-ngejar kamu terus. Malah kamu direpotkan. Balik ke dukunya, tolong itu dibatalkan. Karena repot. Jadi kejar-kejar terus kemanapun kamu pergi. Ini barakallahu fikum kerjaan tukang sihir. Banyak jenisnya. Dan semuanya dengan mukaddimah, dengan komat kamit, dengan tiup-tiup simpulan-simpulan tali, dengan ucapan-ucapan kufur, dengan kekafiran. Maka jangan pikir tentang hasilnya. Wah, hasilnya bagus sekali. Belum tentu berhasil. Dan kalaupun berhasil, dengan takdir Allah, insya'a qadar, wa insya'a lam yakun. Kalau Allah kehendaki, Allah takdirkan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Dukun paling terkenal manapun tidak akan bisa. Kalau Allah tidak kehendaki. Sehingga barakallahu fikum, siapa yang melakukan praktek perdukunan jatuh dalam kekafiran. Dan siapa yang datang untuk tanya hal-hal gaib tidak diterima salatnya 40 malam. Dan kalau percaya dengannya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau percaya, maka telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Abu Sa'adat, ay Ibnul Athir, dalam kitabnya Gharibul Hadid, Arraf adalah munajjim. Al-munajjim al-hazir alladhi yada'i ilmal ghaib, yang mengaku-ngaku tahu yang ghaib. Wa qad ista'thara Allah ta'ala bihi, padahal Allah sudah menyatakan bahwa itu khusus punya dirinya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib, dan Allah tidak pernah menyingkapkan, enggak pernah membukakan ilmu ghaibnya pada siapapun. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man ishtahara bi ihsani zajr indahum sammuhu aifan wa arrafan. Kata Ibnu Qayyim, orang yang terkenal dengan kebolehan, dengan keahlian dalam zajr, menurut mereka, mereka namakan aif atau arraf. Apa yang disebut dengan zajr? Zajrut tayri. Masih ingat zajrut tayr? Menghalau burung. Ada ahlinya menghalau burung. Jangan kamu katakan, ah, menghalau burung mah gampang. Ada burung sedang kukul, wus, terbang semua. Itu menghalau burung. Tidak cukup hanya itu. Mereka katanya punya keahlian. Ketika menghalau burung, dilihat semua burung-burung terbang. Ada yang terbang ke kanan, yang terbang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Masing-masing berapa? Ayo. Bukan asal menghalau. Yang ke kanan tadi 3. Yang ke kiri 2. Yang ke belakang cuma 1. dan hampir semuanya ke depan. Aman, jalan. Berarti kalau ke depan semua, depan aman, katanya. Ini barakallahu fikum, ada ahlinya. Nah, ahli dalam bidang zajrut tair dijuluki dengan arraf. Berarti satu lagi, kahin dengan perdukunan, munajim dengan bintang-bintang, ramal dengan garis-garis tanah, arraf dengan apa? Dengan zajrut tairi, dengan menghalau burung dan melihat kemana arah burung tersebut, maka dia akan bisa menebak-nebak apa yang waib, menebak-nebak apa yang akan terjadi. Wal maqsudu min hadza, yang dimaksud dari sini, dari pembahasan ini adalah ma'rifat man yad'i ma'rifata ilmi syai'in min al-mughayyabat, mengenali orang-orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu mughayyabat. Fahuwa, siapa yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib, maka dia masuk di dalam nama-nama tadi. Dakhilun fi ismil kahin, masuk di dalam nama kahin atau arraf atau rammal atau munajjim. Imam musyarikun lahu fil ma'na, bisa jadi semakna dengan itu, maka digabungkan dengannya. Wa dzalika inna isabatal mukhbir bi ba'dil umuril ghaibah, karena ketepatan orang yang mengkhabarkan dengan perkara-perkara waib kadang terjadi. Ketepatan orang yang mengkhabarkan kabar-kabar gaib tadi dengan kejadian. Fi ba'dil ahyan, kadang-kadang bisa terjadi. Bil kashfi, dengan diberitahunya ilmu gaib oleh para pencuri-pencuri berita di langit, yang ditambah dengan 100 kedustaan. Wa minhuma huwa minasyayatin, tetapi kadang-kadang pula bukan dari yang dicuri di langit, tapi dari kedustaan-kedustaan para syaitan. Wa yakunu bil fa'l, kadang-kadang juga dengan menebak-nebak kesialan atau tidak sial zajrut thair tadi. Fa'l, oh kalau begini berarti aman, karena tadi kita halau burung, burungnya terbangnya ke sini dan ke situ, berarti perjalanan akan aman. Tahu dari mana? Ya dari burung tadi. Emang burungnya kenapa? Apa kaitannya dengan perjalanan? Ini barakallahu fikum bil fa'li wa zajri, dengan menghalau burung. Wa tiyarah, dengan tiyarah. Wa darbil hasa, ini ramal. Kalau yang dotnya enggak ada titiknya, kasih titik. Bukan sorb, dicetakan saya as-sorbu bil hasa. Itu bukan sad, tapi dad dengan titik. Wa darbu bil hasa, dengan memukul-mukul kerikil atau dengan menggaris-garis kerikil yang ada di tanah. Wal khattu fil ardi, atau garis-garis tanah. Wa tanjim, kadang dengan bintang-bintang. Ilmu ta'sir, ilmu pengaruh bintang. Wal kahana, kadang dengan perdukunan. Was seher, kadang dengan seher-seher. Wa nahwi hadza, dan lain-lainnya min ulumil jahiliyah. Min ulum al-jahiliyah. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Barakallahu fiikum. Pembahasan hari ini hanya tentang makna arraf, makna kahin, makna munajjim, makna ramal, makna sahir dan seterusnya. Apa kaitannya dengan pembahasan bab? Kaitannya dengan pembahasan bab ini, bab tentang munajjim, karena ada hadis man ata arrafan. Ada hadis man ata kahinan. Kahinan, beberapa orang ngeyel berdebat Kan hadisnya arraf, kahin, bukan munajim. Begitu. Kan hadisnya man ata arrafan, man ata kahinan. Enggak ada man ata rommalan. Enggak ada. Kan hadisnya menyatakan man ata arrafan dan kahinan. Enggak ada man ata apalagi orang pintar. Enggak ada. Orang pintar berbeda dengan arraf. Orang pintar berbeda dengan dukun. Apa kamu jawab? Hah? Wahai para calon-calon da'i dan da'iyah, calon-calon mudaris dan mudarisah, kan orang pintar beda dengan dukun. Ini bukan dukun, orang pintar. Kamu jawab barakallahu fikum. Inti dari nama-nama ini semua adalah satu ini. Maka sami wala haraj, silakan namakan semaumu. Kalau itu mengaku-ngaku tahu yang gaib, mengaku-ngaku bisa menebak perkara-perkara, maka itu termasuk dalam ancaman man ataka hinan fasaddaqahu. Termasuk dalam ancaman man ataka hinan fasaddaqahu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Sehingga kalian tidak tertipu oleh mereka-mereka yang pandai berbicara. Tidak tertipu oleh mereka-mereka yang pandai bersilat lidah. Ini bukan dukun. Dukun kan ilmu hitam. Kami ilmunya ilmu putih. Apa maksudnya ilmu putih? Ilmu putih itu bukan dengan komat kamit baca mantra, tapi dengan bismillah, bismillah, bismillah, wakbar, wakbar, wakbar, la ilaha illallah, 70 ribu kali. Dan kemudian membaca, ini membaca itu. Baik semua. Emang kalau membaca zikir-zikir itu kemudian kamu tahu yang gaib? Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah sendiri. Dan apa yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW saja. Itu pun yang diberitahukan kepada Rasul, tidak seluruhnya. Sehingga Rasulullah pun tidak tahu yang gaib. Apalagi orang tadi. Loh, tapi saya berzikir. Emang Nabi enggak berzikir? Loh, saya kan baca ayatnya, baca la ilaha illallah banyak, zikirnya kesiran. Emang Rasulullah SAW enggak banyak? Tetapi Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Allah suruh nabinya berkata, "Qul lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Katakan wahai nabi, kalau aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan dan aku enggak akan disentuh kejelekan. Wa ma massani su. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qul," katakan wahai nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu a'lamul ghaiba." Kalau saja aku tahu yang gaib, berarti nabi enggak tahu yang gaib. Masa orang-orang ini ngaku tahu yang gaib? Siapa yang ngaku-ngaku yang tahu yang gaib? Terancam dengan kekufuran. Dan siapa yang datang gak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Dan kalau percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ancaman dalam hadis-hadis yang sahih. Loh, bagaimana kalau munajjim? Sama. Bagaimana kalau ramal? Sama. Bagaimana kalau orang mintar? Sama. Intinya, kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib dan tahu bisa menebak-nebak barang hilang di mana, barang dicuri di mana, hanya dengan mukaddimah yang tidak berkait, maka dia termasuk dari ancaman man ata arrafan. Arraf, sok tahu. Ngaku-ngaku tahu. Saya tahu. Intaha barakallahu fikum wa salatu tawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal ketika percaya ke dukun maka dia telah kafir, apakah dia harus bersyahadat lagi? Tidak mesti, karena kalau dia dalam keadaan tidak mengerti ketika datang ke dukun tersebut, enggak paham hukumnya, kemudian setelah itu paham, dia berhenti dari perdukunan atau dia berhenti dari mendatangi dukun, dia sesungguhnya masih sholat dan masih mengucapkan setiap rakaat atau setiap tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Itu cukup. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali kalau dia sengaja murtad, maka kembali ke Islam bersyahadat lagi. Tetapi kalau orang yang tergelincir dalam perkara-perkara kufur dalam keadaan dia masih sholat, bertaubatlah, lanjutkan sholatnya. Cukup. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.